Iwan Bae. Spesial buat pengantin, kita tunggu pengantin. Tapi ini buat penjatra, Mbok Imas. Bang ya. Thank you. sama yang punya pikir liar.